Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang Putri Ringgans. Dinginnya malam ini hanya ku sendiri, terbaun kesunyian malam, tak biasanya gentlemen.